Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله، para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita muji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat-Nya, sehingga kita bisa menghadiri kajian daurah yang diadakan di tempat ini, di Ma'had dari Sunnah. Dan menghadiri daurah-daurah seperti ini, menghadiri kajian-kajian daurah seperti ini merupakan amalan yang sangat mulia, termasuk bagian dari talabul ilm, dari tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama ini. Dan yang namanya talabul ilm, tafaqquh fid din, termasuk ibadah yang wajib. Ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Kita diwajibkan untuk talabul ilm. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik dan yang lainnya, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Jami'. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menimba ilmu agama hukumnya wajib atas setiap muslim. Atas setiap muslim dan muslimah wajib untuk mempelajari agama ini. Dalam hadis ini disebutkan muslim mencakup juga muslimah. Karena hukum asalnya, hukum yang berlaku bagi laki-laki berlaku juga bagi perempuan sampai ada dalil penghususan. Selama tidak ada dalil penghususan, maka hukumnya umum. Berlaku untuk laki-laki, berlaku juga bagi perempuan. Termasuk dalam hal ini, kewajiban mendalami ilmu agama. Terkhusus perkara-perkara yang wajib kita yakini, yang wajib kita amalkan, yang kita butuhkan, maka wajib pula bagi kita untuk mempelajarinya. Ma la yatimul wajib illa bih, fahuwa wajib. Perkara yang wajib, yang tidak bisa sempurna, tidak bisa terlaksana dengan baik kecuali dengannya, dengan perantara itu, maka perantara itu juga hukumnya wajib. Misalnya kita ingin bermuamalah jual beli, agar muamalah kita muamalah yang halal, terhindar dari keharaman-keharaman, dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Kita tidak bisa selamat dalam jual beli kita, terhindar dari keharaman-keharaman, kecuali harus belajar, harus tafaqquh fid din, maka hukumnya wajib untuk mendalami ilmu agama ini, mempelajari perkara tersebut. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Misalnya kita diwajibkan sholat. Apabila kita tidak bisa salat dengan baik, dengan sempurna sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali harus belajar terlebih dahulu, harus talabul ilm, maka talabul ilm, mempelajari hukum-hukum salat, tata cara salat, hukumnya juga wajib. Ma'asyiral ikhwal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Talabul ilm, kita manusia nah, sangat butuh nah, untuk talabul ilm. Sangat butuh untuk terus nah, mendalami ilmu agama ini. Bahkan disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam kitab Al-Miftah dari Sa'adah, An-nasu ahwaj ila al-ilmi minhum ila ta'am wa syarab. Lianna ta'am wa syarab yuhtaju ilaih fil yawm mar'an maratain. Wal-ilmu yuhtaju ilaih kulla waqti, kulla waqtin. Awkan maqal. Kata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, manusia, mereka lebih butuh terhadap ilmu dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Karena makan dan minuman, kata beliau, sehari mungkin dibutuhkan hanya sekali atau dua kali saja. Kebutuhan kita terhadap makan dan minuman. Sementara ilmu dibutuhkan pada setiap waktu. Selama kita hidup di dunia ini, semua aktivitas kita, semua amal-amalan kita, semua perbuatan kita, semua ucapan kita butuh ilmu. Apakah yang akan kita perbuat, yang akan kita amalkan, yang akan kita ucapkan, apakah sesuai dengan syariat, diperbolehkan, diperintahkan ataukah tidak? Jika itu sesuai dengan syariat diperintahkan ataupun diperbolehkan, maka kita lakukan atau kita ucapkan. Namun jika itu ternyata dilarang, tidak diperbolehkan dalam agama ini, maka kita tinggalkan, kita menjaga diri kita darinya. Ini menunjukkan sangat butuhnya kita terhadap ilmu. Dan yang namanya talabul ilm, mendalami ilmu agama ini, termasuk darinya menghadiri daurah ini, termasuk bagian dari talabul ilm, merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, al-ilmu la ya'dilhu syai' liman sahat niyatuh. Ilmu, yang namanya menimba ilmu agama, menuntut ilmu agama, tidak ada amalan yang senilai setara dengannya bagi mereka yang bagus niatnya, yang ikhlas dalam talab al-ilm, mengharapkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berniat mengangkat kejahilan dari diri dia, kemudian dari orang lain. Maka talab al-ilm baginya ini adalah amalan yang sangat mulia. Demikian juga disebutkan, dinukilkan dari Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, yang menunjukkan keutamaan mulianya talabul ilm. Wala a'lamu darajatan ba'da an-nubuwah afdhala min bathil ilm. Kata beliau, aku tidak mengetahui derajat, tingkatan, kedudukan setelah kenabian yang lebih afdal dibandingkan menyebarkan ilmu. Tentunya sebelum menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu, harus belajar terlebih dahulu. Mempelajarinya, mengamalkannya, namun kemudian menyebarkannya, mendakwahkannya. Dan keutamaan-keutamanya sangat banyak, sangat besar. Mendalam ilmu agama, mengamalkannya, mendakwahkannya. Keutamaannya sangat besar. Fadailnya, keutamaan-keutamanya sangat banyak. Di antaranya, dengan kita mendalam ilmu agama ini, sebab agar Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Allah mudahkan kita jalan menuju surganya. Dan surga Allah subhanahu wa ta'ala tentunya dambaan setiap mukmin, setiap muslim tentu sangat mengharapkan agar Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat masukkannya ke dalam surganya. Dan di antara sebab untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan talabul ilm, mendalam ilmu agama ini, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Darda, riwayat Ahmad wa ashabus sunan, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salaka Allah bihi tariqan min turukil jannah. Wa inal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Wa inal alim la yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal 'ulamaa hum warathatul anbiya' li'anna al-anbiya' lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul 'ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menempuh sebuah jalan, suatu jalan untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu agama ini, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dan sungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Ridha, senang terhadap amalan mereka. Dan sungguhnya orang yang berilmu, maka makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang di langit maupun yang di bumi, sampai-sampai ikan yang di lautan, mereka semuanya minta akan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Mereka sembuh beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Dan sungguhnya keutamaan, kelebihan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan, kelebihan cahaya bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang yang lainnya. Dan sungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Para ulama yang pelajari ilmu agama ini, mengamalkannya, mendakwahkannya, mereka adalah pewaris para nabi. Karena para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan harta benda, namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Sehingga barang siapa mengambilnya, maka dia mengambil bagian yang banyak, bagian warisan yang banyak, warisannya para nabi. Ma'asyiral ikhwal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita beberapa keutamaan mendalam ilmu agama ini, talabul ilm. Di antaranya adalah sebab Allah mudahkan kita jalan menuju surganya. Demikian juga sebab kita mendoakan, kita mendapatkan doa, doa ampunan dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk-makhluk Allah, baik yang di langit, di bumi, di lautan, ikan-ikan. Mendoakan ampunan, beristighfar kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan kita mendalami ilmu agama ini, kita akan menjadi pewaris para nabi. Kita akan menjadi pewaris para nabi. Dan juga Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini perbedaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Perbedaannya bagaikan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Yaitu ahli ibadah, manfaatnya hanya untuk mereka sendiri, terbatas untuk mereka. Adapun orang yang berilmu, manfaatnya untuk mereka dan orang lain. Manfaatnya untuk mereka dan juga untuk yang lainnya. Ma'asyar ikhwal akhwat fillah a'azzakumullah. Demikian juga di antara keutamaan talabul ilm, di antara sebab agar kita terus mendapatkan pahala, pahala akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Dengan kita mendalam ilmu agama ini, tafaqquh fid din, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, mendakwahkannya, bermanfaat bagi orang lain, maka kita akan terus mendapatkan bagian pahalanya walaupun kita sudah meninggal. sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah, "Idza mata al-'abdu in qata'a 'amalu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin sharin yad'u lah." Apabila hamba manusia meninggal, maka amalannya terputus kecuali tiga amalan. Walaupun ia sudah meninggal, pahalanya akan terus tetap mengalir kepadanya. Tiga amalan tersebut, yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Misalnya dia bersedekah membangun masjid. Selama masjid tersebut dimanfaatkan oleh kaum muslimun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang bersedekah untuk membangun masjid tersebut akan terus mendapatkan pahalanya walaupun ia sudah meninggal. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia pelajari, diamalkan, kemudian diajarkan, dia dakwahkan, juga akan terus mengalir kepadanya. Pahalanya akan terus mengalir kepadanya walaupun ia sudah meninggal. Dan yang ketiga, waladin salih yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Selama anak tersebut masih hidup, sebagai anak yang saleh, maka orang tuanya akan terus mendapatkan bagian pahalanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Dan terang oleh para ulama, dari tiga amalan ini, yang paling lama, waktunya yang paling panjang adalah ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah, misalnya bangun masjid, mungkin bisa bertahan 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, kemudian setelah itu tidak dipakai lagi. Misalnya diganti masjid yang lain yang lebih besar, maka terputus pahalanya. Atau anak saleh, selama dia hidup misalnya 60 tahun, 70 tahun, setelah meninggal sudah berhenti, terputus. Ada pun ilmu yang bermanfaat, yang dia pelajari, diamalkan, kemudian ia ajarkan, walaupun ia meninggal, pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Misalnya sahabat Abu Hurairah, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Coba perhatikan, antara zaman kita dengan beliau sudah berapa tahun? Sudah 1000 tahun lebih, 1400 tahun sekarang, sekitar 1400 Hijriah, 1443 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih antara kita dengan zaman beliau. Namun hadis-hadis yang beliau sampaikan, yang beliau dapatkan dari Rasulullah, beliau sampaikan kepada umat, terus bermanfaat bagi kaum muslimin sampai zaman kita sekarang. Maka pahalanya akan terus mengalir pada beliau walaupun beliau sudah meninggal, walaupun sudah lewat 1000 tahun. Ikhwani fid din, ma'asyar ikhwal akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit dari keutamaan-keutamaan dalam menimba ilmu. Mudah-mudahan membuat kita terus bersemangat dalam talabul ilm, termasuk dalam menghadiri daurah-daurah seperti ini. Dan untuk mempersingkat waktu, insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan inti dari kajian daurah ini yang akan disampaikan oleh ustaz kita, Ustaz Afifuddin Hafidhullah taala. Naktabi bihadha al-qadr, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.